Wa idza quri'a 'alaihimul qur'an. Dari Kavling Auri, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Desain rumah dan arsitektur. Lalu bagaimana membangun rumah secara islami? Simak acaranya Rumah Islami Ismail Radio bersama Andan Nadriasta, Sarjana Teknik, setiap hari Selasa jam 10 pagi sampai selesai di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran, bersama Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Senang dan bahagia sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di Rumah Islami bersama narasumber kita, Pak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik Universitas Pancasila. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan apa yang akan dibicarakan mengenai Rumah Islami dan rumah impian kita semua. Baik, kita langsung saja ke ke Pak Andan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah khair. Sehat, Pak Sam? Alhamdulillah. Berkat doa Pak Andan, saya sehat juga, sahabat Ismail Radio ya. Nah, kita informasikan Pak Andan, untuk sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya berkenaan dengan rumahnya, atau ingin rumah yang islami atau rumah yang bagaimana menurut Anda, Anda bisa bertanya sahabat Ismail Radio di nomor telepon 0218499 4343, 0218497 0055, SMS di 0852627474. Minggu lalu ada dua pertanyaan Pak Andan, Alhamdulillah, yang masuk ya. Nanti kita bahas pertanyaan minggu lalu. Baik, saat baik. Ini silakan Pak Andan, kita buka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sama-sama kita mulakan kajian Rumah Islami ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Sahabat Ismail Radio AM 774 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah cerah ceria seputaran Jati Makmur Pondok Gede ini. Berkah Allah mudah-mudahan melimpahi kita semua. Amin. Pagi ini saya akan coba membahas tentang teras di rumah. Ya, teras. Teras selama ini kita hanya memahami ia adalah sebuah area, sebuah bangunan yang adanya di luar daripada rumah. Padahal teras dalam sebuah rumah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada berbagai macam fungsi. Ingat kita dulu ada mengenal istilah beranda. Itu kalau gak salah mungkin biasa diambil, diadopsi dari arsitektur Belanda. Beranda itu teras yang besar. Nah, memang secara terminologi istilah arsitektur di kita, kita tidak mengenal tingkatan-tingkatan tersebut. Tapi pada aplikasi di lapangan kita biasa mengenal tingkatan-tingkatan itu. Baik, mari coba kita kupas satu persatu. Teras itu ternyata, pendengar sekalian, sahabat Ismail Radio, teras itu di depan berarti ada teras depan. Teras depan saya lebih nyaman menamakannya teras tamu. Kenapa disebut teras tamu? Karena teras tamu itu ukurannya cukup besar, bisa 2x3. Atau kira-kira beginilah, kira-kira kalau ada tamu, Pak RT, Pak RW datang ke rumah, yang tidak perlu masuk ke rumah, teras cukup diterima di depan. Tamu cukup diterima di teras depan. Betul. Itu disebut teras tamu. Kemudian di belakang ada kita kenal teras yang menghadap ke taman belakang. Bagi yang memiliki taman di belakang rumahnya, bisa kita sebut namanya teras keluarga. Oh, teras keluarga. Karena berdekatan dengan ruang keluarga. Betul, betul. Kemudian ada juga teras samping. Teras samping ada dua. Teras samping itu karena dapur biasanya, idealnya sih dapur bisa diakses langsung dari luar, tidak perlu harus lewat ruang tamu. Maka dia menjadi teras dapur. Nah, teras dapur ini sangat berfungsi, apalagi buat ibu-ibu yang suka masak rendang, masak acara-acara dan segala macamnya ya. Betul. Itu perlu tempat kuali-kuali besar. Nah, di teras dapur inilah biasanya overlap daripada kegiatan dapur yang cukup besar. Kemudian ada juga kita sebut teras samping. Teras samping itu idealnya lagi biasanya sih buat taruh motor, sepeda, sepedanya anak-anak. Betul. Nah, ini diperlukan apalagi zaman kita hari ini, kayaknya di tiap rumah hampir semua orang punya motor ya Pak Sam. Iya, walaupun dia punya mobil gitu ya, motor kayaknya kewajiban deh. Betul. Kota kita ya, Jabodetabek ini kan terkenal padat ya. Kayaknya kita sangat perlu dengan motor. Nah, sementara motor ini juga rawan untuk dicuri dan segala macamnya. Betul. Maka biasa kalau punya daerah samping, jadikanlah ia teras samping untuk menyimpan motor. Di atas, di lantai dua, kadang-kadang orang sering rancu menyebut teras juga. Padahal sebetulnya kalau terminologi arsitekturnya bukan teras. Walaupun orang awam sering menyebutnya dia teras. Kalau di atas balkon namanya. Balkon. Teras terbuka, baik kita ke atas, balkon itu biasanya ada dua. Di depan dan di belakang. Kalau di depan jelas dia balkon, bahasa Inggrisnya balcony. Di belakang itu biasa karena di belakang itu dia tidak nampak dari depan, maka biasa digunakan untuk jadi ruang jemur. Nah, ruang jemur ini biasanya area terbuka dan dia juga bukan di dalam ruangan. Baik, inilah yang disebut daripada tingkatan-tingkatan teras yang ada di rumah, hingga ketika kita memahami fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi desainnya, kita dapat memahami, oh itu beda-bedanya ya. Hingga gak pukul rata saja gitu Pak Sam. Betul, betul. Seperti kayak tadi, mohon izin ini, Al-Fatihah yang dibacakan tadi. Secara umum kita memahami Al-Fatihah itu basmalahnya adalah Bismillah masuk di ayat pertama. Betul. Hingga ketika Bismillah menjadi ayat pertama, ayat ketujuhnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia tidak diputus, tidak waqaf. Tapi kalau yang sir, bismillahirrahmanirrahim, sir tidak disebutkan, maka dia bisa diputus. Hingga tetap Al-Fatihahnya menjadi 7 ayat. 7 ayat ya. Itu yang saya pahami, saya belajar di Islamic Center Iqra dengan guru-guru saya di sana. Jadi untuk urusan Al-Fatihah saja, oh iya ternyata ada aturannya. Ada aturan, betul. Ada aturannya. Belum lagi kalau kita bahas di sini ada hamzah wasolnya dan segala macam. Nah, itulah fungsi ilmu. Itulah fungsi ilmu. Demikian juga di arsitektur ini, itulah fungsi ilmu. Teras ternyata banyak sekali fungsinya. Fungsinya ya. Nah, akhir-akhir ini memang sering tergerus teras ini Pak Sam. Kenapa? Karena bangunan minimalis banyak merebak di mana-mana. Betul. Ya, bangunan minimalis laku juga karena krisis kan. Karena krisis, orang bangun rumah paket hemat saja, ya tidak disalahkan. Orang yang membangun rumah dengan dana terbatas. Tapi jika kita memiliki dana lebih, kita bisa nabung. Kalau kita bisa letakkan fungsi teras ini dengan baik dan benar, alangkah indahnya. Karena pertama, umpamanya minimal rumah itu kalau punya teras tamu, berarti kalau ada tamu tidak perlu dia masuk ke dalam, ke ruang ya. Iya. Ke ruang dalam. Tidak perlu mengganggu istri kita, keluarga betul, kita, anak-anak betul. Kita yang pada pakai jilbab gitu iya, kan. Betul. Itu terganggu. Kemudian kalau kita punya teras di belakang, wah itu nyaman juga. Karena ada sirkulasi hawa berputar. Artinya maknanya begini Pak Sam, jika di rumah tersebut ada teras keluarga di belakang, mm-hmm. dipastikan rumah itu biasanya sirkulasi hawanya bagus. Mm-hmm. Kenapa? Yeah. Karena banyak orang, Pak Sam, mohon maaf, bangun rumahnya full mentok. Mm-hmm. Waktu luas. Belum dibangun, iya kesannya luas. Mm-hmm. Waktu belum dibangun sih kayaknya oke-oke aja, tapi begitu sudah jadi atap, mm-hmm. jadi kiri kanan tembok dan segala macam, gelap rumahnya. Yeah. Nah ini tingkatan atau gradasi terasnya tidak terbentuk. Sayang, sayang sekali. Jadi rumahnya kusam ya. Rumahnya kusam karena bukan arsit tampilan yang kusam, tapi efek pencahayaannya yang kusam. Bisa jadi rumahnya mewah, megah, berwarna indah, tapi sirkulasi hawa enggak jalan. Nah, ini yang ideal nih Pak Andan ya. Kalau punya rumah yang ada teras depan, kemudian teras belakang, samping kiri kanan, itu yang paling ideal luas tanahnya berapa nih Pak Andan? Ideal, kita sempat bahas dulu ya sesi kedua apa ketiga ya. Kalau ideal sih minim-minimnya sih 100-an meter persegi ya. 100 meter persegi. Kalau bicara dimensinya mungkin bisa ada yang 6x12, ada 6x15 gitu. Memang dengan keterbatasan lahan sekarang, nah, banyak juga ukuran tanah itu hanya 6x10 Pak. 6x10, bahkan saya pernah desain itu 6x7. Masya Allah, 6x7 jadi rumah Pak Sam. Betul, betul. Nah, kalau luas tanahnya cuma 55, bagaimana itu Pak? Kalau mau bikin cuma dapat terasnya aja depan, belakang gak mungkin gitu. Bagaimana itu mensiasati supaya dapat depan sama belakang? Iya, supaya dapat depan sama belakang, bisa jadi kita siasatin begini. Jadi namanya taman dalam atau taman kering. Nah, karena terbatas ruang, terbatas lahan, terasnya tidak berbentuk teras langsung. Jadi teras artificial. Bisa saja teras itu langsung berhubungan dengan void belakang hingga dia memiliki akses hawa. Demikian Pak Sam. Ada yang mau nanya kayaknya Pak Sam tuh ya? Enggak. Jadi belum. Jadi kalau kita punya tanah yang 55, kita masih tetap ini ya? Masih, kita masih punya peluang. Saya ya terus terang, karena saya juga mengisi di dakwatuna.com, sahabat Ismail Radio bisa silahkan cek file-file saya di dakwatuna.com. Ada file-file foto-foto saya, ada gambar-gambar saya mengenai rumah-rumah kecil, atau mau kirim email langsung. Ada, bisa dicek di dakwatuna.com atau di email andanarsitek@gmail.com. Bisa diskusi dengan saya langsung. Dengan tanah hanya 55 meter persegi, sekitar 5x10 kan kira-kira Pak ya, Pak Sam ya. 5x10 atau 5x11 meter persegi. Bisa kita bikin di belakang itu terasnya tidak langsung bertemu dengan taman, tapi terasnya atasnya bertemu dengan void, di mana void tersebut adalah sumber hawa bagi rumah. Bisa saja rumah itu satu lantai atau rumah itu dua lantai. Demikian kira-kira Pak Sam. Baik. Kalau 55 misalkan Pak Andan, tapi dia punya lahan samping, apakah cukup kamar 3 gitu? Kalau di setting misalkan buat rumah yang bagus gitu, yang ideal. Kamar 3 bisa, tapi agak kecil Pak Sam ya, agak kecil. Jadi kita tidak bisa mengharapkan di dalam kamar tersebut masuk benda-benda yang besar. Gitu. Jadi contohnya lemari gantung bisa. Oh iya, iya. Lemari yang langsung nempel ke tembok. Iya, nempel ke tembok, tidak punya kaki ke bawah, hingga bawahnya bisa dipakai buat tempat tidur. Ukuran kamarnya juga ya tentu agak lebih kecil. Iya. Ini ada pertanyaan minggu lalu Pak Adnan. Baik, dari silakan, Fikri ya. Fikri, mahasiswa teknik arsitektur STT Pelita Bangsa Cikarang. Oh iya ya, saya suka lewat tuh ke sana. Iya iya. Assalamualaikum Pak Adnan. Saya Fikri, mahasiswa teknik arsitektur Pelita Bangsa Cikarang. Kiat-kiat sukses di jurusan teknik arsitektur dan bagaimana ketika dalam suatu tugas kuliah kita diminta membuat objek yang orang, yang bentuknya objek orang atau hewan. Jadi apa kiat-kiat sukses untuk jurusan teknik arsitektur? Dan kita diberi tugas kuliah diminta membuat objek orang atau hewan. Bagaimana menurut Pak Andan? Baik, Mas Fikri di Pelita Bangsa di Cikarang ya. Saya suka lewat, saya ada kerjaan beberapa di daerah Cikarang. Di Darul Fikri ada, ada juga di RSUD Cikarang, ada beberapa RSUD Kerawang. Jadi suka lewat di sana ya. Yang pertama, kiat sukses saya pikir bukan hanya ini Pak Sam ya, bukan hanya di arsitek ya. Betul. Kiat sukses itu pertama, bidang yang kita tekuni itu kita harus punya muyul. Muyul itu apa istilahnya? Muyul punya kesukaan, kecenderungan. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita punya passion yang kuat di bidang itu. Gitu. Nah, kalau kita punya kecintaan, kesukaan pada bidang tersebut, tentu kita akan pertahankan kan? Kita akan perjuangkan. Jadi suka dukanya, kalau kita suka, saya pikir Mas Fikri sudah masuk ke teknik arsitek ya, sudah suka, minimal suka gambar gitu Pak Sam. Kalau gak suka gambar ya, walaupun bukan tidak mungkin pada satu saat nanti Mas Fikri pada saat kerja atau sudah berumur ternyata berpindah alih jurusan, menurut saya sah-sah saja. Tapi yang penting kita suka dulu. Saya terus terang ya alhamdulillah diberi kesempatan untuk siaran, berarti saya kan suka Pak Sam. Betul, betul. Di bidang apa ini namanya, penyiaran ya. Di bidang media. Betul. Saya dari tahun, alhamdulillah dari tahun 99 itu ngisi di Republika. Berarti gak jauh Pak Sam. Betul. Sebelum saya ngisi di Republika, saya bantu om saya di Tablet Nova. Tablet ya. Itu juga bidangnya arsitektur. Saya ada ngisi juga dulu di radio lain, sekarang di radio Ismail Radio, alhamdulillah. Nah ini ada kesukaan berarti. Saya melihat radio ini bisa ajang untuk berdakwah lebih luas melalui ilmu arsitektur saya. Jadi yang pertama, oke, Mas Fikri harus jatuh cinta betul dengan bidangnya. Dan untuk itu, supaya nafasnya panjang, kita harus gantungkan kesukaan tersebut karena ridho Allah. Karena ridho Allah, kita nafasnya panjang. Karena kalau ada yang pahit-pahit, ah ini semua untuk ridho Allah. Jadi yakin, yakin maju terus. Baik, yang kedua, ini sering nih objek, objek orang ya, orang ya, hewan, binatang. Jadi intinya makhluk bernyawa. Dari awal dulu saya sudah kaji materinya, saya sering tanya sana sini. Jadi singkatnya adalah objek tersebut, toh di arsitek kita bukan pelukis. Jadi yang kita gambar siluet. Kalaupun kita gambar orang, orang itu hanya berbentuk bayangan, kadang-kadang malah kepalanya putus, gak nyambung. Kalau gambar siluet itu yang hitam-hitam ya? Iya, hitam-hitam, jadi gak ada mata. Gak ada mata, gak ada hidung. Jadi kalau digambar, ini jadi istilahnya mah gambar dua dimensi. Oh, dua dimensi. Selembar gitu aja, tangannya juga kadang-kadang gak ada tangan. Tujuan arsitek membuat gambar itu hanya siluet saja, sebetulnya objek utamanya kan bukan makhluk hidupnya. Betul, betul. Tapi objek utamanya adalah bangunannya. Bangunan. Jadi menurut saya sebagai arsitek malah selamat, aman. Karena yang dirender, diukir, jadi halus sampai rapi, justru bukan makhluk hidupnya, tapi bangunannya. Bangunan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk skala Pak Sam. Oh, rumah ini untuk ukuran orang ini pas, sedang ketinggian kah, kependekan kah? Nah, tujuannya hanya untuk ngecek skalanya. Skala, ini ya, sesuai dengan perbandingan enggak? Kalau kita bikin hanggar pesawat, kalau skalanya kependekan enggak masuk kan pesawatnya. Betul, betul. Nah, ini manusia diperlukan untuk hanya sebatas skala saja. Gitu Mas Fikri ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat Mas Fikri di Cikarang sana. Jangan bosan-bosan tanya ya. Kalau Anda ingin banyak tahu, silahkan tanya ke sini, ke SMS 0852-6277-4774. Ini pertanyaan yang kedua dari Ibu Ida. Ibu Ida, ya. Saya punya rumah ukuran 9x8, tapi rumah rawan banjir, Pak. Inginnya ditingkat, tapi rumah tidak dirobohkan. Yang atas rencananya buat kos-kosan, karena uangnya terbatas, bagaimana solusinya? Maksudnya, saya punya rumah ukuran 98, tapi rumah rawan banjir, inginnya ditingkat Pak, tapi rumah tidak dirobohkan, nggak dibikin ulang, tidak, gitu. Iya, buat Bu Ida ya, Ibu Ida di mana ya? Ini ada Bu Ida nggak tahu ya? Di alamatnya nggak ada. Baik, buat Bu Ida, pendengar Ismail Radio, sahabat Ismail Radio, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami turut prihatin ya. tempat ibu rawan banjir. Terus terang daerah saya juga agak rawan banjir sebetulnya, cuma numpang lewat saja. Oh, ini Ibu Ida di Mampang. Oh, di Mampang. Di Mampang, barusan SMS Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Ibu Ida di Mampang. Ibu Ida, yang pertama sering saya sampaikan juga kepada netter saya di dakwatuna.com atau pendengar Ismail Radio, sahabat Ismail Radio, sabar. Sabarnya apa? Sabar membuat desain, Pak Sam. Jadi kadang-kadang seringkali tuh gini, main panggil tukang, main langsung pasang besi, pasang pondasi, langsung mendirikan. Padahal gak pakai konsep, wala, Masya Allah, sayang. Sabar, apa? Sabar mendesain. Coba, yang jelas bangunannya kalau memang ternyata layak, tidak perlu dibongkar, ya bisa tidak dibongkar. Namun untuk itu kan saya perlu mendiagnosis. Betul. Mendiagnosis, ya kalau ibu berkenan, saya ke tempat ibu, bisa tolong di SMS alamatnya atau nomor kontaknya. Saya pelajari dulu, oh ternyata rumah ibu layak, alhamdulillah. Berarti lantai satu gak perlu dibongkar. Oh gitu ya. Gak perlu dibongkar, kita tinggal ngecor saja. Cor saja atas, jadi berapa kamar. Kita cocokin dulu artinya di Mampang itu kira-kira kebutuhannya untuk karyawan kah, untuk mahasiswa kah, untuk keluarga kah. Nah itu kan tergantung dari pasar di situ. Betul, ya. Betul. Kemudian dananya yang ada juga berapa. Biasanya sih kadang-kadang suka gak match antara dana nih pasang. Kalau gak matchnya lebih mah alhamdulillah seneng. Betul. Yang seringnya tuh kurang. Kurang gitu. Ya. Kalau lebih alhamdulillah. Dananya 10, ternyata yang dibangun cuma 5. Ya longgar alhamdulillah. Betul. Tapi kalau kurang gitu. Nah ini harus diatur. Gimana caranya, apakah rumah tumbuh? Apakah ditunda dulu kebutuhan yang tidak penting? Begitu. Nah jadi untuk antisipasinya, desain yang hemat untuk daerah rawan banjir, pertama ya jelas harus diuruk bawahnya, dinaikin. Tapi dinaikinnya berapa, kita harus cek dulu aliran di sana seberapa. Kemudian tembok lamanya mampu nggak nampung. Kalau untuk lantai atas nggak ada masalah, Bu. Yang jelas kan strukturnya dibikin baru, Bu Ida. Betul. Dibikin baru, disuntik kolom baru, pondasi baru lantai dua, hingga rumah itu seperti dikolongin, kira-kira begitu. Nah, tinggal masalahnya adaptasi nih. Desain lama dan desain baru. Tangganya di mana, pintu masuknya di mana. Apalagi ini kan kos-kosan ya. Betul. Kos-kosan kan berarti berbeda fungsi. Bawah buat rumah tinggal perlu kenyamanan. Kos-kosan atas untuk menghasilkan. Harus pandai-pandai membuat desainnya. Hingga privasi masing-masing dari dua fungsi yang berbeda, atas untuk usaha, bawah untuk tinggal, harus didesain dengan baik. Hingga zona areanya tidak saling bertabrakan. Demikian Bu Ida di Mampang. Ibu Ida di Mampang, mudah-mudahan puas. Tapi kalau belum puas, silakan nomor catat, nomor Pak Andan dicatat. Ya, baik. Silakan Pak Andan nomornya. 0813 Ibu 0813 1901 1901 0400 Ibu ya. Iya. Sekali lagi Ibu 0813 1901 0400. Gampang diingat belakangnya ya, Bu ya. Baik, untuk sahabat Ismail Radio yang lain yang ingin berkenaan pertanyaannya mengenai rumah idaman Anda, apakah harus dibuat tingkat atau asri atau bagaimana, Anda boleh tanya di sini langsung 0218499 4343, 0218497 0055, atau SMS 0852627747474. Kita akan lanjutkan nanti ya Pak Andan. Baik. Setelah kita dengar yang satu ini. Mahatahfidz Al-Quran Darussunnah menerima mahasantri baru Iwan dan Ahwat tahun ajaran 2017-2019 dengan program beasiswa dan non-beasiswa. Syarat pendaftaran, laki-laki dan perempuan lulusan SMA atau sederajat, belum menikah, maksimal usia 23 tahun, mengisi formulir dan dilengkapi administrasi sebagai berikut: ijazah asli, akte asli dan fotokopi 2 lembar, foto berwarna ukuran 3x4 3 lembar, rekomendasi ustadz atau tokoh masyarakat, surat keterangan sehat dari dokter, biaya pendaftaran dan akomodasi Rp200.000, lulus ujian seleksi atau membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, bahasa Arab dan Sakofah Islamia, menghadirkan wali, biaya daftar ulang sarana dan prasarana sebesar Rp5.000.000 bagi yang diterima. Mahat Tahfidz Al-Quran

Rumah Islami bersama Bapak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Dan tema kita hari ini adalah teras di rumah. Kita membentuk teras belakang, teras tamu, ya, teras keluarga, kemudian teras samping kiri kanan. Idealnya berarti rumah luasnya sekitar 100-an ya Pak ya. Iya, 100 meter persegi kira-kira ya, untuk kita yang di kota besar ya Pak Sam. Kalau saya ke daerah, wah, 300 meter dibilang kecil. Betul, betul, betul. Kalau di daerah, saya, istri saya Solo, saya asli Pekalongan. Jadi kalau ketemu sama saudara-saudara, keluarga yang di sana, wah ya, 300 meter dibilang kecil. Kecil ya. Tapi kalau 100 meter di kota, ya udah alhamdulillah, udah longgar sekali. Betul. Ya, terima kasih buat Umu Nisa ya. Sudah dicatat sama Pak Andan, mudah-mudahan nanti bisa kontak langsung. Kalau Ibu mau tanya tentang rumah idaman ya, idealnya ya seperti apa ya konteksnya Pak Andan kalau rumah idaman itu. Seperti minggu lalu kita sudah jelaskan ya, rumah idaman ada ruang tamu, dapur, kemudian ada musola ya kalau nggak salah ya. Ya, idealnya begitu Umu Nisa ya. Umu Nisa tadi ya, Umu Nisa mungkin bisa dicatat juga nomor saya. 0813-1901-0400 itu nomor WA. Mohon maaf kadang-kadang kalau ditelepon suka gak keangkat karena saya tuh naik motor keliling. Suka ke proyek naik motor, ada tugas-tugas dakwah juga naik motor. Jadi kadang suka gak keangkat. Minimal 100 meter rumah idaman itu kalau bisa yang jelas idealnya lagi kalau bicara kamar, jantungnya rumah itu adalah kamar. Kalau rumah nggak ada kamar, ya kita mau tidur di mana kan? Betul, betul. Jadi idealnya kalau bicara rumah Islami maka kamar tidur itu ya 3 minimal Pak Sam. 3 ya. Satu ruang tidur utama, satu lagi ruang tidur anak laki, dan satu lagi ruang tidur anak perempuan. Itu ideal karena kan Rasul juga disuruh untuk memisahkan antara laki dan perempuan. Betul, betul. Wah, enggak cukup lagi Pak Andan. Gimana nih enggak cukup lagi? Ya udah 2. Terus siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan anak laki. Anak laki kalau mungkin dulu di daerah ya, betul, biasa anak laki itu tidurnya di mana? Di surau, di musala, di langgar ya. Tidurnya kadang di sana atau kadang bisa juga si anak laki tidurnya di ruang tamu apa di mana gitu ya. Untuk mendidik juga, mendidik juga bahwa anak laki itu kelak menjadi pemimpin, menjadi tanggung jawab buat rumah tangga. Dia harus siap tidur di mana saja. Betul. Jadi gitu ya, Umu Nisa ya. Teras yang ukurannya ideal gitu Pak Andan, untuk pembuatannya apakah dia pakai batu alam atau ubin aja yang paling bagus tuh menurut Pak Andan seperti apa Pak yang paling bagus ya? Kalau bisa sih teras pakai ubin, pakai keramik. Keramik idealnya ya. Kenapa? Karena kan bisa dipel, bisa dibersihkan. Apalagi kalau teras ini biasanya suka tampias kena air hujan dari luar. Kalau kita menggunakan perawatan-perawatan yang mudah, maka kita juga membersihkan kotoran itu mudah. Walaupun tidak sedikit ada orang-orang yang menjadikan teras itu karena dia bagian daripada eksterior, karena dia bagian daripada ruang outdoor yang ya boleh dibilang semi outdoor, maka tidak sedikit yang menggunakan bahan-bahan yang natural. Bahan natural itu apa? Bisa kayu, papan, jadi model kayak balai-balai gitu. Bambu bisa juga, bisa juga kadang batu-batu alam yang disusun. Tapi intinya saya melihat adalah resiko dari bahan material yang digunakan. Jadi kalau memang kita gunakan kayu, papan, bambu atau dan apa segala macam yang selain keramik yang bahan fabrikasi, maka kita harus extra maintenance. Betul, perawatan. Perawatan ya. Gitu kan. Kalau kayu berarti ada coating yang bisa luntur. Betul. Kalau batu berarti ada kotoran-kotoran yang bisa nyelip di sambungan-sambungannya. Kalau keramik kan tidak. Dia praktis bisa dipel. Jadi saya sih lebih menyarankan kalau tidak perlu ada kebutuhan khusus, estetika khusus, cari model khusus, kalau umum-umum saja keramik. Keramik ya. Ada juga yang teras keramik nih Pak Andan. Kemudian mereka di sampingnya buat saung gitu, saung bambu. Nah, ini maksudnya mereka buat saung ini untuk apa ya, kenyamanannya, Pak? Ya, saung bambu kadang-kadang bukan cuma saung malah, Pak Sam. Kadang-kadang rumah bambunya ditaruh. Itu konsepnya pavilion. Jadi pavilion ini adalah sebuah ruang lain yang cukup nyaman dan tentu biasanya lebih besar daripada teras. Ya, bahkan dia bisa rapat keluarga di situ. Dia kumpul sama teman-temannya. Ya, mohon maaf. Kadang-kadang masih banyak, walaupun terus terang saya gak ngerokok ya, Pak Sam. Cuma kadang-kadang ada teman suka ngerokok. Betul. Gitu kan. Kita bilang mohon maaf, anak-anak saya, istri saya gak kuat rokok. Betul. Jadi ya kalau di luar ya itu kan haknya luar gitu ya. Udah. Atau kadang-kadang satpam datang, dia masih bawa rokok. Nah, kalau tempatnya cukup nyaman seperti kayak pavilion, seperti kayak gazebo yang tadi Pak Sam sampaikan, ya sah-sah saja dia di luar. Ya, walaupun sedikit banyak juga saya berusaha dakwahi supaya bisa lebih apa, menjaga kesehatan gitu ya, Pak Sam. Betul. Ya, itu ya sahabat Ismail Radio tadi tentang teras di rumah. Tadi sudah digambarkan sedikit sama Pak Andan, kalau kita punya bukan gubuk ya, tapi punya saung ya, saung dari bambu, kelihatannya kalau orang bilang asri bener deh kalau lihat. Udah gitu tanahnya agak luas, kalau yang sempit gimana buat saungnya tuh, Pak? Iya, saungnya setengah biasanya. Jadi saung tuh kan ada yang full, jadi gini atapnya. Jadi kayak pos ronda dong jadinya. Kayak pos ronda, betul, kayak pos ronda. Tapi kan kalau pakai desain yang bagus gitu ya, pakai atapnya, kalau di kita namanya daun kirai, biasa banyak ya di daerah Jabodetabek ini, terutama Bogor, Parung, itu daun kirai banyak. Itu kayak daun pelepah kelapa gitu, kira-kira sudah dikeringkan, dan dia biasanya sudah dijual dalam bentuk lembaran yang bisa ditaruh untuk atap. Nah, itu setengah saja. Jadi iya benar kayak pos ronda gitu, tapi kita desain dengan baik gitu ya, agak ada panggung kecil hingga kadang-kadang anak-anak juga suka main di situ. Bawahnya kasih air kolam gitu. Bisa. Ini ada saya temuin, Pak Andan, nih ada sebuah rumah dia tidak memiliki buat talang ya, talang air. Talang. Asbesnya langsung. Kadang-kadang kalau ada hujan angin tuh masuk ke teras tuh, Pak Andan. Untuk mensiasati seperti itu, kalau sekarang kan talang-talang yang kotak itu kan mudah rusak, Pak. Nah, disiasati dengan talang seperti apa itu, Pak, yang paling bagus gitu? Kalau bicara ideal talang itu memang idealnya beton. Beton ya. Beton itu kalau kita panggil namanya, istilah lapangannya namanya parapet. Parapet. Ya. Parapet itu talang beton. Dia permanen. Jadi nggak rusak, nggak lapuk apa segala macam ya. Tapi kalau talang yang ini suka ya, kita bisa pakai seng, bisa pakai karpet, dilapis lagi. Memang resikonya talang-talang seperti itu ya harus di maintenance. Jadi rumah itu, jangan salah Pak Sam, rumah itu ya sama kayak mobil, kayak motor. Perlu diservis ulang gitu kan, perlu ganti oli. Betul. Rayapnya suka datang diperiksa dan segala macam. Kayak kemarin saya ke Bandung nih Pak Sam, saya ngantar anak saya ke ITB. Anak saya mah di Unpad tapi sedang ada tes untuk jadi staf pengajar. Saya jalan-jalan tuh ke ITB. Banyak talang parapet, talang beton gitu ya. Masjid Salman juga saya periksa. Subhanallah, bagus sekali tuh, indah masjidnya. Ada talang parapetnya, talang betonnya. Nah, kalau bicara tadi pertanyaan Pak Sam, talang sebaiknya bagaimana? Ya idealnya mah talang beton ya. Dari beton itu ideal ya. Tapi kalau ibaratnya kita umpamanya motor, kan ditanya, Pak Sam, ini pakai yang mana, bukan mana asli, betul, mau gak? Ya habis kalau yang asli mahal. KW2 apa KW1 ya, gitu. Kira-kira ya, begitu. Nah, di bahan bangunan juga ada. Kalau yang KW1-nya ibaratnya talang beton. Kalau di bawahnya lagi ya bisa seng. Gitu, bawah. Kalau pakai talang gantung gitu, kayak pralon gitu, Pak Adnan? Ya, tinggal pralonnya kita pilih ya, yang harganya kalau bicara permanen bagus ya, tentu kalau orang Jawa bilang namanya onorgo norupo. Ada harga ada bentuk. Wajar. Harganya bagus ya, teknologinya pakai CDI, engine-nya lebih irit, lebih hemat dibandingin karburator, ya wajar lebih mahal. Itu Iya, istilahnya kalau bahasa orang di bangunan ya, harga nggak nipu. Iya, iya, betul, betul. Gitu, kan, Pak Sam. Kan kebanyakan kalau di kampung-kampung nih mengefisienkan sebuah keuangan ya untuk bangunan, kadang-kadang mereka buat talang-talang yang agak murah gitu, kayak talang pralon yang langsung dia taruh di depan ininya, apa namanya, asbesnya, jadi talangnya langsung ke bawah gitu, pralonnya. Iya, ya, yang itu perlu kita luruskan pemahamannya adalah begini. Arsitek itu, kami arsitek itu yang dijual kan gagasan ya, Pak. Ide. Seperti kayak kemarin saya lihat Masjid Salman, luar biasa. Kalau orang sepintas melihat, masjidnya kok biasa-biasa saja. Jangan salah Pak Sam, tahun segitu Masjid Salman didesain dengan konsep yang lompat Pak, 20-30 tahun kemudian. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Padahal masjidnya sederhana. Jadi yang kita berikan adalah gagasan. Ya yang ngerjain ya tukang memang. Tapi dengan gagasan, dengan konsep, maka jadi bagus. Seperti dengan talang. Talang seringkali orang memahami begini. Semua kucuran atap diberi talang. Kalau menurut saya enggak harus. Enggak harus ya. Enggak harus. Jadi kalau dia bisa free jatuh ke tanah, merdeka, enggak perlu dia tertabrak sana sini, enggak perlu talang. Kecuali berbenturan dengan genteng tetangga, dengan halaman rumah orang dan segala macam, ya wajib. Tapi kalau tidak, itu jatuhnya ke tanah kita sendiri, jatuh ke halaman sendiri, justru malah itu jadi resapan air Pak Sam yang bagus. Betul. Air kucuran genteng itu masuk ke tanah kita sendiri malah jadinya bagus. Jadi tidak mesti harus menggunakan talang. Tergantung kasusnya. Ya kadang kalau rumah kita misalkan berdempetan dengan rumah tetangga nih Pak Nan, rumah dia atasnya lebih tinggi, rumah kita di bawah. Nah itu juga kadang-kadang bermasalah. Sering terjadi masuknya air dari rumah sebelah ke rumah kita gitu. Karena kita tidak memakai ya ibaratnya terlalu tinggi dia daripada kita gitu. Sering kita ada yang bocor gitu masuk ke sela-sela sambungan gitu. Jadi servis. Jadi rumah itu sama saja seperti kayak motor dan mobil. Kalau kita memahami, kira-kira lah kita sebulan sekali atau dua bulan sekali ganti oli ya. Mobil, motor bawa ke bengkel. Rumah seharusnya begitu juga. Ada diperiksa. Apalagi buat kita di wilayah Jawa terutama. Kalau Sumatera mungkin agak beda dikit. Genteng itu ya lembaran satu-satu Pak Sam. Satu-satu gitu ya. Itu kalau gentengnya tidak memiliki kualifikasi yang bagus, suka kabur, suka terbang, geser-geser sana-sini kan. Sementara kalau di Sumatera biasa mereka budayanya pakai atap lembaran yang besar-besar. Itu lebih mudah sebetulnya, lebih aman. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Ali, Pak Adnan di Pejaten, Ibu Ali. Ibu Ali, silakan Bu Ali. Assalamualaikum Bapak, saya Ibu Ali di Pejaten. Saya ingin tanya, rumah saya luasnya 60 meter, berdekatan di belakangnya adalah sebuah kali. Nah, kadang-kadang saya tidak pakai pondasi cor-coran Pak, tapi sering kadang-kadang goyang gitu temboknya. Nah, mensiasati supaya tidak goyang nih, untuk sekarang ini tidak terjadi rubuh, saya harus pakai cor-coran cakar ayam atau bagaimana untuk mensiasati temboknya? Terima kasih. Iya, yang pertama Ibu Ali di Pejaten, agak riskan juga ya, karena kalinya saya tidak melihat justru ke struktur bangunannya. Karena kalinya saya khawatir apa namanya, abrasi atau apa, tergerus dengan saya tidak tahu kalinya seperti apa, deras atau tidaknya. Tapi yang jelas yang berada di pinggiran kali ini berarti sebagian besar tipe tanahnya empuk, tidak keras. Saya khawatir juga tanahnya mungkin bukan tanah darat, atau apakah tanah urukan. Tanah darat itu tanah yang asli gitu Pak Sam, bukit gitu ya. Gundukan tanah dan segala macam itu biasanya lebih keras. Atau urukan sampah-sampah tadinya. Atau urukan sampah. Atau juga ibu bisa ngecek berapa kedalaman sumur pompa di daerah situ. Tanah saya tanah darat di kompleks saya ya. Tapi dulunya bekas sawah. Bekas sawah, hingga beberapanya ada yang benar-benar tanah darat asli, ada beberapanya tanah urukan. Hingga di daerah wilayah saya itu gali 1 meter, gak sampai 1 meter udah ketemu air. Jadi pondasinya kecemplung air. Gitu. Nah, yang saya lebih khawatir di situnya dulu. Pertama, tanahnya gembur. Tanahnya biasanya di pinggiran sungai gembur. Gembur ya. Karena gembur, menurut saya sumber apa pergerakan tadi ya suka bergetar itu dari tanah yang labil. Labil ya. Antisipasinya, ya nyicil-nyicil ya Bu ya, nyicil-nyicil. Kalau bicara idealnya tadi dipasang pondasi plat beton. Plat beton ya. Ya, pondasi plat beton atau beli langsung di biasanya di Madura, material-material Madura atau material-material yang ada itu sudah ada sepatu-sepatu beton yang sudah terangkai, tinggal dicor. Atau akal-akalannya, maksudnya akal-akalan tuh gini, mensiasatinya. Maksudnya sepatu beton tuh seperti apa, Pak? Sepatu beton itu besi yang sudah dibentuk gitu, jadi kayak model apa tapak ya. Oh. Pondasi tapak gitu. Jadi dia kayak melebar. Bawahnya sekitar ya ada yang 60x60, ada yang 80x80 cm. Kemudian ada besinya menjulang ke atas, itu ditanam di ujung-ujung. Oh, di sisi ujung-ujung rumah ya? Ujung-ujung rumah, itu namanya istilahnya disuntik. Disuntik ada dua metode, ada yang dikupas betul-betul temboknya, itu tentu memakan biaya lebih dan memakan waktu lebih. Atau bisa juga kadang-kadang ditempelkan saja, tidak perlu dikupas karena kita khawatir tembok lamanya ambruk, ya rusak, atau makan biaya lama gitu ya. Bisa ditempelkan saja. Itu idealnya pakai sepatu beton atau pondasi beton. Kalau tidak juga kadang-kadang ngakalinnya pakai namanya cerucuk, pondasi cerucuk. Cerucuk. Pondasi cerucuk itu biasanya digunakan untuk daerah-daerah labil. Cerucuk itu dari mana ya? Bahasa Sunda apa Jawa ya? Kayaknya cerucuk itu bahasa apa ya? Jawa ya? Jawa ya. Jadi kalau ditaruh di tempat tuh dimasukin itu cerucuk gitu ya. Iya, kayak ditusuk-tusuk. Jadi kayak cerucuk tuh gampang gini, kita ambil biting sate, apa lidi sate itu, ditusuk ke tanah gitu kan, masuk ke dalam, sampai berhentinya di mana, keras gitu, udah diputusin atasnya, gitu. Nah ditusuknya banyak di beberapa titik. Cerucuknya bisa menggunakan bambu, bisa. Bisa menggunakan, kalau dulu sih di saya di Sumatera, saya itu lahir Sumatera Pak Sam. Jadi puja kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya puja kesuma. Kalau di Sumatera itu banyak dolken. Oh tahu. Ya kayu dolken itu, banyak. Itu kayu yang kuat itu. Kayu kuat. Cuma dolken penampilannya ya berantakan lah, nggak bagus ya, kayak akar-akar melengkung-melengkung begitu. Kayu dolken biasanya digunakan untuk cerucuk buat penguat. Ditanam ke apakah di sisi lantainya dibolongin atau di dekat kolomnya kolom strukturnya dilubangin, ditanam ke situ, dipukul supaya tanahnya kayak nggak lari-lari gitu, ada iketannya. Betul. Itu ya ibaratnya kalau harga bahannya murah tapi harga tenaganya tentu ekstra gitu kan ya. Gitu Bu Ali ya di Pejaten. Untuk mensiasati rumah yang ada di pinggiran kali dan dia kondisinya labil, ya kita menguatkan struktur dengan cara seperti itu. Tadi dicerucuk ya pakai dolken. Ya itu yang paling murah ya. Terus pakai sepatu itu tadi ya. Sepatu beton. Sepatu beton ya Ibu ya. Bagaimana kondisi keuangan Ibu aja, mau yang dicerucuk atau sepatu beton ya Pak ya. Ya kita juga perhatikan juga berarti, oh beban yang di atasnya jangan terlalu berat juga. Betul. Selain itu saya lebih mengedepankan tanya kiri kanan, tetangga kiri kanan, kondisinya gimana sih. Tetangga tuh ya ekstrim nih ekstrim. Contoh saya di daerah dekat taman mini daerah Hek sana, saya ada klien, itu bagian depannya utuh, bagian belakangnya ambles Pak Sam, miring. Kenapa itu Pak? Jadi rumahnya miring, tanahnya miring, sampai kusen-kusennya ikut miring, bagian belakang doang. Rupanya bagian belakang itu kayak timbunan sampah, jadi kayak diuruk gitu ya. Kayak diuruk. Wah ini rumah udah jadi, emang sih beli rumah second gitu ya. Gimana ngakalinnya? Akhirnya ngakalinnya pakai, jadi pakai saya pakai konsep ini nih. Kayak pondasi jaring laba-laba yang di tol ke bandara. Jadi dibikin di lantainya itu, di bawah keramiknya dibikin anyaman besi. Besi ya. Jadi kayak tikar gitu dianyam biar saling ikat-mengikat gitu. Jadi hingga seolah-olah dia kayak mengambang di tanah yang gembur tadi. Gitu, itu untuk mengantisipasi supaya si tanahnya tidak bergerak. Sebetulnya tanahnya tetap bergerak tapi diantisipasi oleh struktur itu kan tanahnya tetap gembur kecuali tanahnya diuruk, dipadetin, distempered, nah itu lain cerita. Prosesnya betul. Lama itu pasti ya. Iya. Kalau harus lama. Dikeraskan dulu. Betul. Iya. Kapan tidurnya? Nah, iya, makanya kan kita cari waktu yang singkatnya dulu kan. Betul, betul. Gitu. Ya, baik sahabat Ismail Radio, tidak terasa waktunya kita tinggal 3 menit ke depan, Pak Adnan. Ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan banyak manfaatnya buat sahabat Ismail Radio. Jangan lupa untuk Anda yang berkepentingan dengan Rumah Islami, nomor telepon Pak Adnan bisa Anda catat di 0813-1901-0400 ya. Sekali lagi 0813-1901-0400. Sebelum kita menutup untuk tema kita dengan teras di rumah, ada kesimpulan Pak Adnan, silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Sam. Buat sahabat Ismail Radio yang sudah bertanya, Mas Fikri di Cikarang, betul, Bu Ida di Mampang, Ibu Nisa di Pejaten, alhamdulillah. Ibu syukur. Ali, Ibu Ali, Ibu. Oh, Ibu Ibu Ali di Pejaten ya. Tadi yang Umu Nisa itu, betul, yang masuk lewat HP ya. Iya, iya. Baik, ada 4 ya. Syukran jazakumullah khairan katsir atas aksesnya ke Ismail Radio. Mudah-mudahan doakan agar Ismail Radio bisa istiqomah mengudara di 774 AM. Amin. Ini radio dakwah. Mm-hmm. Mohon dukungan dari pendengar sekalian. Mm-hmm. Ini adalah rubrik baru ya, program baru Pak Sam, Rumah betul. Islami. Mm-hmm. Dari kesimpulan kita kali ini mengenai teras, maka teras itu berfungsi juga sebagai salah satu unsur rumah Islami yang paling penting. Kenapa? Jika kita mampu membuat teras di depan rumah, maka kita bisa menerima tamu itu secara Islami. Betul. Secara Islami dari mana? Hingga dia tidak perlu masuk ke dalam rumah. Cukup di teras saja, tapi terasnya cukup nyaman. Yeah. Menghormati tamu, tapi juga menjaga aurat keluarga kita. Betul. Demikian saja. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata. Apabila ada kedhaifan datang dari saya pribadi. Demikian Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Mudah-mudahan Pak Sam juga berkah. Amin. Pak Amin. Sam tinggal di Depok nih, luar biasa. Jauh perjuangannya. Kalau saya mah tetangga di sini. Tetangga ya. Baik. Luar biasa, mudah-mudahan Pak Sam sekeluarga juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Ismail Radio, kajian kita pagi ini Rumah Islami dengan tema teras di rumah bersama Pak Adnan Nadriasta, Sarjana Teknik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus acara Ismail Radio AM 774 kHz, Bahagia Bersama Al-Quran. Dan kita akan simak kajian atau Moratal 3 in 1. Kita simak Rumah Islami Ismail.